Wal asru hiya sholatul wusta li sihhatil hadithi bihi. Sholat asar merupakan sholat al-wusta. Jadi sholat wusta ini adalah sholat yang paling baik di antara sholat-sholat yang lain. Li sihhatil hadithi bihi, sebab kesahihan hadis yang menjelaskan tentang itu. Jadi ada hadis yang menjelaskan bahwa sholat wusta adalah sholat asar, sehingga berdasarkan dari hadis ini, keterangan di Fathul Mu'in menjelaskan bahwa sholat wusta adalah sholat asar. Dan hal ini tidak disepakati oleh semua ulama, karena ada pendapat lain yang mengatakan bahwa sholat wusta bukanlah sholat asar tetapi sholat subuh. Dan tentunya pendapat ini juga memiliki dalil ya. Dalil yang pertama dari pendapat ini adalah dikarenakan firman Allah yang berbunyi hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua sholat dan sholat wusta, dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Menurut ulama kedua tadi, di dalam firman Allah yang saya bacakan itu terdapat kata qanitin, wa qumu lillahi qanitin. Dan menurut ulama itu, qanit ini yang dimaksud adalah kunut ya, yang dimaksud adalah kunut. Dan kesunahan kunut itu hanya ada di dalam sholat subuh. Jadi pendapat yang mengatakan sholat wusta adalah sholat subuh dikarenakan ada lafad qanit, ada lafad qanitin yang diartikan dengan kunut, yang itu hanya ada di dalam sholat subuh saja. Kemudian dalil yang kedua oleh ulama yang mengatakan sholat wusta adalah sholat subuh adalah perintah dari Sayyidah Aisyah kepada penulis Al-Quran. Jadi penulis Al-Quran, penulis mushaf, di saat menulis ayat tadi, yaitu hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta, Sayyidah Aisyah memerintahkan untuk menambahkan kata wa sholatil asri. Jadi hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa sholatil asri, ada tambahan wa sholatil asri. Dan beliau Sayyidah Aisyah mengatakan sami tuha min rasulillah, saya mendengar tambahan kata itu dari Rasulullah. Dan mengapa kata itu menjadikan dalil bahwa subuh adalah sholat wusta? Karena kata wa sholatil asri ini adalah atof ya, atof yaitu kata yang disebutkan setelah huruf wawu, dan ada kaidah setiap atof itu menuntut perbedaan. Al-atfu yaqtadi taghayyur. Jadi setiap atof itu pasti menuntut perbedaan. Perbedaan antara ma'tuf dan ma'tuf alaih, perbedaan antara setelah wawu dan sebelum wawu. Dan kata sholatil asri yang ditambahkan oleh Sayyidah Aisyah ini dihubungkan atau diatofkan kepada sholatil wusta, berarti sholat asar bukanlah sholat wusta, karena tadi bahwa atof itu menuntut perbedaan. Kemudian ulama yang mengatakan sholat wusta adalah sholat asar seperti di penjelasan Fathul Mu'in ini berdasarkan dari hadis, yaitu sahwaluna anis sholatil wusta, mereka menyibukkanku dari melakukan sholat wusta. Ini hadis ini yang menjadi referensi atau dalil dari pendapat yang ada di Fathul Mu'in. Jadi di hadis tadi setelah kata sholatil wusta ada kata sholatil asri. Disagoluna an sholatil wusta, sholatil asri, mereka menyibukkanku dari melakukan sholat wusta. Dan sholat wusta itu diberi penjelasan yaitu sholat asar. Dan dikarenakan madhab Syafi'i mengikuti hadis, mengikuti kesohihan hadis, maka hadis ini merupakan madhab dari Imam Syafi'i. Jadi hadis yang menjelaskan bahwa sholat asar adalah sholat wusta ini merupakan madhab Imam Syafi'i. Dan tidak bisa dikatakan bahwa Imam Syafi'i memiliki dua qaul, memiliki dua pendapat. Karena tadi ya, Imam Syafi'i itu mengikuti kesohihan hadis. Idza shahal hadis fahuwa madhabi. Bila ada hadis yang sohih, maka itu adalah madhabku. Itu perkataan dari Imam Syafi'i. Kemudian hadis lain yang menguatkan hadis pertama tadi, itu adalah riwayat lain dari Sayyidah Aisyah. Walaupun hadis ini dikategorikan syad, ya, dikategorikan syad oleh para ulama. Syad artinya menyimpang, ya, riwayat yang menyimpang dari riwayat-riwayat yang lain. Hadis itu sama persis seperti dalil yang digunakan oleh pendapat yang kedua tadi, akan tetapi hanya berbeda di akhir kalimat. Yaitu hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta sholatil asri. Jadi kalau di hadis yang digunakan argumen pendapat yang kedua itu ada huruf atof wa sholatil wusta wa sholatil asri, tetapi di dalam riwayat yang lain yang dikategorikan syad tadi itu tidak ada huruf wawu, ya, langsung wa sholatil wusta sholatil asri. Berarti kalau tidak ada wawu maka ini bukanlah atof, ya, bukanlah kata yang dihubungkan dengan kata sebelumnya, tetapi merupakan penjelas atau badal, ya, dari kata sebelumnya. Kemudian jika sholat asar adalah sholat wusta maka fahya afdhulus sholawat. Jadi fahya afdhulus sholawat ini adalah merupakan terusan dari penjelasan sebelumnya. Maka sholat asar adalah afdhulus sholawat, sholat yang paling utama. Wayali hasubuhu thummal isya'u thummal dhuhru thummal maghribu kamastadharu husayhuna minal adillah. Jadi ini adalah urutan keutamaan sholat, diurutkan dari yang paling utama. Jadi yang paling utama adalah sholat asar, lalu sholat subuh, kemudian isya, zuhur, dan terakhir adalah sholat maghrib. Keterangan ini adalah keterangan yang disimpulkan oleh Ibnu Hajar dari beberapa dalil. Jadi istadharo ini artinya sesuatu yang dianggap jelas, ya, yang dianggap jelas dari beberapa dalil. Wa inna ma faddalu jama'at as-subhi wal isya'i li'annaha fihi ma asyakku. Jadi walaupun sholat asar merupakan sholat yang paling utama, tetapi kalau dipandang dari sisi jamaah, sholat yang paling utama adalah subuh dan isya. Jadi jamaah sholat subuh dan jamaah sholat isya ini lebih utama daripada yang lain. Mengapa? Li'annaha fihima asyak. Karena jamaah keduanya, melakukan jamaah untuk keduanya ini lebih berat, ya, lebih berat dibandingkan dengan sholat yang lain. Karena memang waktunya ini adalah waktu istirahat, ya, waktu untuk istirahat, waktu orang-orang malas, ya. Dan keberatan ini disebabkan karena pergi ke tempat jamaah. Jadi berjalan ke tempat jamaah untuk sholat isya dan juga sholat subuh ini rasanya lebih berat daripada yang lain. Oleh karena itu para ulama lebih mengutamakan jamaah sholat subuh dan isya dibandingkan dengan sholat yang lain. Qala Ar-Rafi'i kanatis subuhu sholat adam. Nah, ini penjelasan Imam Rafi'i. Beliau menjelaskan bahwa di umat atau nabi sebelum Nabi Muhammad itu lima sholat itu hanya dimiliki oleh satu nabi saja, Jadi tidak seperti Nabi Muhammad yang diwajibkan melakukan 5 sholat sekaligus. Jadi kanatis subuhu sholat Adam, sholat subuh adalah sholat Nabi Adam, wal zuhru sholat Dawud, wal asru sholat Sulaiman, wal maghribu sholat Yaakub, wal isya'u sholat Yunus alaihimus sholat wassalam. Jadi subuh adalah sholat Nabi Adam, zuhur sholat Nabi Dawud, asar sholat Nabi Sulaiman, maghrib sholat Nabi Yaakub, dan isya adalah sholat Nabi Yunus. Yaakub ini ayah dari Nabi Yusuf ya, ayah dari Nabi Yusuf, yang nama lain Yaakub adalah Israel. Jadi kalau di dalam Al-Quran ada kata Bani Israel, itu artinya adalah keturunan dari Nabi Yaakub, karena Israel itu merupakan nama lain dari Nabi Yaakub. Jadi ini adalah sholat-sholat yang dilakukan oleh nabi-nabi, para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan oleh para ulama, kekhususan sholat ini kepada nabi tertentu ini memiliki beberapa alasan. Namun alasan itu tidak dipastikan ya, belum berani memastikan. Para ulama memberi alasan tetapi menggunakan kata la'alla. La'alla itu artinya barangkali ya, barangkali alasannya begini. Jadi mereka memberi alasan tetapi alasan itu belum berani memastikan. Jadi oleh para ulama dijelaskan bahwa barangkali waktu-waktu di sholat ini adalah waktu di saat mereka taubatnya diterima, waktu diterima taubat mereka. Jadi semua nabi ini pernah melakukan kesalahan, dan tentunya kesalahan nabi ini tidak seperti kesalahan kita ya. Kalau di dalam ilmu tauhid itu biasanya diistilahkan dengan hasanatul abrar sayyatul muqarrabin. Jadi kesalahan bagi orang-orang yang dekat dengan Allah itu sama atau satu tingkat dengan kebaikan yang dilakukan oleh orang baik. Jadi ada abror, ada mukorobun. Mukorobun itu derajatnya di atas abror ya. Kesalahan mukorobun itu sama dengan kebaikan abror, dan nabi ini termasuk mukorobun. Artinya kesalahan nabi itu kalau dibandingkan dengan kebaikan kita itu derajatnya sama, bahkan lebih baik kesalahan yang dilakukan nabi, karena kesalahan mereka itu untuk hikmah di umatnya nanti ya. Jadi ada dua sebenarnya alasan ulama, yang alasan tadi tidak ditegaskan. Alasan yang pertama seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa barangkali waktu ini adalah waktu diterima taubatnya mereka. Jadi semuanya melakukan kesalahan dan bertaubat, dan taubat itu diterima di waktu di waktu-waktu ini. Berarti taubatnya Nabi Adam diterima di waktu subuh, Nabi Dawud di waktu duhur, dan seterusnya. Dan alasan yang kedua dikatakan oleh para ulama, atau barangkali waktu ini adalah waktu mereka menerima nikmat ya. Waktu mereka, para nabi yang disebutkan di Fathul Muin ini, menerima nikmat. Jadi alasannya ada dua kemungkinan, yang dua kemungkinan itu juga masih belum berani ditegaskan oleh para ulama, tentunya karena tidak ada dalil yang tegas ya menjelaskan tentang ini. Jadi ulama juga tidak berani memastikan alasan ini. Kemudian di dalam kitab Hasyiah I'anatut Thalibin, penjelasan dari Fathul Muin, ini dijelaskan tentang hikmah, hikmah rokaat yang ada di dalam sholat fardu, hikmah jumlah rokaat. Jadi mengapa rokaat sholat subuh itu hanya dua? Karena masih ada sisa rasa malas dari tidur ya, masih ada kasalin naum, ada rasa malas dari bangun tidur, maka rokaatnya hanya dua. Kemudian duhur dan asar ini berjumlah 4 rakaat karena waktunya ini waktu semangat penuh, waktu tawafurin nasat, waktu semangat yang total dan penuh, karena memang di siang hari ya, jadi diberikan rakaat yang banyak. Kemudian maghrib berjumlah 3 rakaat ini karena maghrib dilakukan di penghujung hari. Penghujung hari atau ganjil di siang hari. Jadi penghujung hari itu dinamakan ganjil siang hari. Witrun nahar. Jadi witru artinya ganjil ya. Jadi dikarenakan dilakukan di penghujung hari, maka jumlah rakaatnya diberi ganjil. Jadi diberi 3. Kemudian isya, sholat isya itu diberi atau dilakukan sebanyak 4 rakaat karena untuk menambal kekurangan malam hari dari siang hari. Karena di siang hari kefarduan sholat itu berjumlah 3 dan di malam hari sholat hanya berjumlah 2. Untuk menambal kekurangan itu maka sholat isya diberi 4 rakaat atau dilakukan sebanyak 4 rakaat. Wa'lam anna sholata tajibu bi awalil waqti wujuban muwasaan. Sholat diwajibkan di awal waktu. Jadi kewajiban sholat harus dilakukan di awal waktu, tetapi kewajiban yang longgar, wujuban muwasaan. Jadi ini pemberitahuan bahwa sebenarnya kita itu harus melakukan sholat di awal waktu. Jadi waktu sholat masuk kita harus langsung melakukan. Akan tetapi kewajiban itu wujuban muwasa, kewajiban longgar. Karena ini kewajiban longgar maka tidak harus dilakukan seketika ya. Tidak harus dilakukan seketika. Falahu ta'khiru an awalihi ila waqtin yasauha bisyarti ayyazima ala fi'liha fihi. Oleh karena sholat merupakan wajib yang muwasa, maka seorang boleh mengakhirkan sholat dari awal waktunya hingga waktu yang masih cukup untuk melaksanakan sholat. Jadi batasannya itu hingga waktu masih cukup melakukan sholat, masih cukup untuk melakukan sholat di dalamnya. Tapi dengan syarat ayyazima ala fi'liha fihi, dengan syarat ada niatan melakukan. Ada niatan untuk melakukan sholat di dalam waktu. Jadi sholat ini hukumnya wajib di awal waktu. Kewajiban itu ada di awal waktu yang telah ditentukan syariat ya. Kemudian maksud dari muasa, muasa itu longgar, yang lawan katanya adalah mudhayyak ya. Wajib itu ada wajib yang muasa artinya longgar, ada wajib yang mudhayyak artinya sempit. Kalau wajib muasa itu seperti tadi boleh mengakhirkan dari waktunya. Kalau mudhayyak itu harus dilakukan seketika. Jadi kalau ada niatan akan melakukan sholat di dalam waktu itu boleh mengakhirkan sholat. Karena memang kewajiban ini adalah kewajiban muasa. Tetapi kalau waktu sholat hanya cukup untuk melakukan sholat, sudah mencapai waktin yasauha, maka kewajiban itu berubah menjadi mudhayyak, berubah menjadi sempit. Jadi kewajiban longgar itu hanya berada di awal waktu hingga sampai ke waktu yang hanya cukup untuk melakukan sholat, yang masih cukup untuk melakukan sholat. Kalau sudah mencapai waktu itu, kewajibannya berubah menjadi wujuban mudhayyakon, berubah menjadi wajib yang sempit. Sempit dalam arti harus dilakukan saat itu juga. Kemudian bila seorang sudah ada niatan melakukan sholat di dalam waktu, sudah ada azm ya, sudah ayyazima ala fi'liha fihi, lalu dia meninggal dunia sebelum melakukan sholat, maka dia tidak berdosa. Jadi termasuk manfaat atau faedah dari niatan melakukan sholat di dalam waktu adalah setelah meninggal, sebelum melakukan sholat itu tidak dihitung orang yang maksiat. Walaupun mungkin melakukan sholat, maksudnya walaupun tidak melakukan sholat itu tidak dikarenakan darurat ya, masih mungkin melakukan. Menunda sholat tetapi penundaan itu ada niatan melakukan, kemudian meninggal dunia, maka dia tidak dihitung berdosa. Lalu mengenai azm, ayak zima atau azm, niatan melakukan sesuatu, ini di dalam fikih ada dua, dan azm atau niatan yang dijelaskan di Fathul Mu'in ini dinamakan dengan azm yang khos. Jadi azm itu ada azm yang khusus dinamakan azm khos, ada azm yang umum dinamakan azm am. Kalau azm khos ini yang dijelaskan di Fathul Mu'in, yaitu niatan melakukan sholat di dalam waktu. Kalau azm yang umum atau azm am, ini adalah niat melakukan semua kewajiban dan meninggalkan semua keharaman saat balig. Jadi saat seorang mencapai usia balig, itu dia diharuskan ada niatan untuk melakukan semua kewajiban dan meninggalkan semua keharaman. Jika tidak ada niatan itu, maka berdosa dianggap maksiat ya. Jadi kalau saat balig dulunya tidak pernah niat seperti ini, berarti berdosa. Akan tetapi niatan azam ini boleh disusulkan. Jadi kalau dulu saat balik belum pernah ada niatan seperti ini, sekarang boleh dikodok ya. Sekarang boleh disusul, boleh dikodok. Dan setelah itu maka kita sudah tidak terhitung maksiat lagi. Jadi boleh tadaruk, boleh disusul bagi orang yang belum pernah ada niatan itu saat dia mencapai usia balik. Dan tentunya azam yang am ini saya yakin banyak sekali yang belum pernah melakukan ya. Di saat balik belum ada niatan seperti ini, itu dialami oleh banyak orang.